antara sejuta suara malam hari. Tiada ku temui kelembutan hati, hanya dalam dirimu ku temui cinta. Sejak dulu ku nanti dan ku dambakan. Di antara seribu wanita yang ayu, tiada seorang pun menawan hatiku. Dalam dirimu ku temui cinta. Semua yang ku cari terdapat padamu. Terima. Bersama